بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا terakhir kita sampai pada halaman 115 pada bab fi bayani ma yustahabbu aw yubahu fi'luhu fi shalah bab mengenai penjelasan perkara-perkara yang disunnahkan atau dimubahkan untuk dikerjakan di dalam shalat. Perkara pertama yang dibahas oleh muallif hafizahullah yakni mengenai sutrah. Lalu kita baca kemarin bahwa disunnahkan bagi orang yang shalat untuk menolak, mencegah apabila ada orang yang lewat di hadapannya. Dan telah kita tambahkan faedah mengenai haramnya melewati ya di depan orang yang salat. Ini juga telah tersinggung bahwa apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah bahwa syariat untuk mencegah orang yang lewat di hadapan seorang yang sholat itu terkecualikan darinya kondisi masjid yang ramai semisal Masjid Al-Haram. Kata beliau, la yumna'u al-murur baina yadayhi, tidak dihalangi, tidak dicegah orang yang lewat di hadapannya. Nah, telah kita sebutkan kemarin bahwa hadis yang beliau jadikan hujjah hadis yang dhaif. Nah, hadis yang dhaif sehingga kita kembalikan kepada hukum asal meskipun di Masjid Al-Haram tetap syariat mengambil sutra, tetap syariat larangan lewat di hadapan orang yang salat, tetap syariat pencegahan orang yang lewat di hadapan salat. Nah, tapi tentunya semua itu mastata'tum, sesuai apa yang kalian mampu. Dalam artian kondisi yang sangat ramai, sangat sesat, tentu berbeda memang dengan di kondisi yang lenggan. Nah, tetap syariat tersebut ada. Tetap syariat tersebut ada. Masing-masing mengerjakan sesuai apa yang dia mampu. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Syekh Rahimahullah bahwa hukum menjadikan di hadapannya sutra ketika salat hukumnya sunnah. Walaysa ittikhadhu sutra biwajibin. Menjadikan sutra di hadapannya tidaklah sampai pada perkara yang wajib. Yang demikian memang apa? Para ulama rahimahumullah menerangkan bahwa sutra tidak sampai wajib. Nah, bahkan sebagian menukil adanya ijma' tentang hadis ini bahwa mengambil sutra itu sunnah, ya, laisa biwajib, tidak sampai kepada perkara wajib. Hanya saja diungkapkan dengan kata wajib oleh para ahli hadis, ya, orang-orang yang bergelut di dalam masalah hadis, ya, sebagainya mengungkapkan dengan kata wajib, tapi mana telah kita singgung, kata wajib di situ semakna dengan kata sunnah muakkadah. Semakna dengan apa? Sunnah muakkadah di sisi para ahli fiqih, para ahli usul. Nah, mereka ahli hadis menyebut dengan kata lafaz wajib, ya, dalam rangka untuk menjaga adanya perintah dari Nabi di dalam hadis. Mura'atan lil amri nabawi, karena memperhatikan adanya amr, perintah dari Nabi. Ada tidak pantas ada sebuah perkara di situ perintah dari Nabi, kemudian ya dikatakan hanya sunnah semata. Maka untuk memperhatikan lafaz ini, mereka menggunakan pengistilahan wajib. Jadi karena memperhatikan adanya perintah dalam hadis, sehingga diungkapkan dengan kata wajib, tetapi secara hakikat penerapan sebenarnya makna yang diinginkan adalah apa? Sunnah mu'akkadah sebagaimana di sisi para ahli fikih dan ahli usul. Kemudian juga telah kita baca bahwa tinggi sutra itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, qala hafizahullah wa yanbaghi an takuna sutra qa'imatan ka mukhiratir rahl, sepantasnya sutra itu tingginya seperti bagian belakang pelana unta, ay qadra dira'in, itu seukuran satu dira, seukuran satu dira, sawa'an kana daqiqatan aw qalilatan, sama saja benda yang jadi sutra itu daqiqah, yakni kecil, maksudnya itu tinggi tapi apa, kecil, aw qalilatan atau lebar, ya lebar, tetapi yang jadi ukuran ketika meningginya tadi seperti bagian belakang pelana unta tadi. Jadi satu dirah itu seukuran ini. Dirah seukuran ini. Nah, sebagian ulama menyebutkan sulufain dirah, 2/3 dirah, 2/3. Nah, jadi ya antara itu, perkiraan antara itu, antara 2/3 dirah atau 1 dirah. Itu mengenai tinggi daripada sutra. Wal hikmah fi ittikhadiha, dan hikmah dari menjadikan adanya sutra itu, litamna'a al-marra bayna yadayhi, untuk bisa mencegah orang yang lewat di hadapannya. وَلِتَمْنَعَ الْمُسَلِّ مِنَ الْإِشْتِغَالِ بِمَا وَرَاءَهَا, dan untuk menghalangi orang yang salat itu dari sibuk kepada perkara-perkara yang ada di balik sutra tersebut. Nah, artinya kalau ada sutra, bisa mencegah orang yang lewat, dan adanya sutra bisa menjadikan orang lebih khusyuk, tidak kesibukan dengan apa-apa yang di belakang sutra. Wa in kana fi sahra, jika dia salat di tanah lapang, salla ila syai'in syakhisin, dia salat menghadap sesuatu yang berdiri, sesuatu yang tegak, min syajarin, bisa wujudnya pohon, au hajarin atau batu, au asa atau tongkat yang ditancapkan, فَإِنَّمْ يُنْكِنْ غَرْزُ الْعَصَى فِي الْأَرْضِ, jika tidak memungkinkan menancapkan tongkat di tanah atau di bumi, وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَرْضًا, dia letakkan tongkat tersebut di hadapannya, awan melintang. Nah, artinya mungkin saja sebagian tempat apa bumi yang dia berada di atasnya itu wujudnya apa batu, ya kan, untuk dia pancapkan sesuatu tidak bisa, maka diletakkan tongkat tersebut secara melintang di hadapannya. Nah, di sini muncul pembahasan mengenai apa hukum sutra dengan garis. Apa hukum sutra dengan garis? Yang berarti sesuatu yang melintang, bukan sesuatu yang meninggi ke atas. Nah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an. فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا." Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaknya dia jadikan di hadapannya sesuatu. Ya, dijadikan sesuatu sebagai sutra. فإن لم يجد, jika dia tidak mendapati sesuatu di hadapannya, hendaknya dia tegakkan tongkat, dia pancapkan tongkat. Fa'in lam yakun, jika itu tidak memungkinkan pula, falyakhut takhatan, hendaknya dia membuat garis. Hendaknya dia membuat garis. Terkait hadis ini, berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, "Asyara ila dha'fihi Sufyan ibn Uyainah al-Syafi'i wal-Baghawi wa ghaibuhum." Mengisyaratkan akan dha'ifnya hadis ini, Sufyan ibn Uyainah, Syafi'i dan Al-Baghawi serta selain mereka rahimahumullah. Jadi hadis ini wallah alam hadis yang dhaif. Berkata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, isnaduhu dhaif bi-ittiradihi wa bi-jahalati hali rawihi. Sanadnya dhaif karena hadis tersebut muttariq, ada kegoncangan, dan juga karena pada rawinya terdapat yang majhul, ya, tidak diketahui kondisinya seperti apa. Nah, hadis ini juga dhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi hadis bahwasanya di situ Nabi menyebutkan untuk membuat suatu garis, garis yang dhaif. Nah, maka dari itu barakallahu fikum, menyengaja mengambil sutra dengan garis, ya, perkara yang tidak mencukupi. Perkara yang tidak mencukupi. Kenapa? Tadi karena sebagaimana di awal disebutkan, sutra itu kamu khiratir rahal, minimal adalah seperti ya bagian belakang daripada pelana, yang tingginya dikatakan sekitar 1 dirah atau 2/3 dirah. Nah, tetapi barakallahu fikum, kalau memang tidak mungkin sutra bagi dia sesuatu yang itu menonjol meninggi, nah, sementara yang dia mampu melintangkan padanya tongkat, maka itu apa yang dia mampu. Fattakullah mastata'tu. Fattakullaha mastata'tu. Tetapi selama masih bisa bahwa sutra itu sesuatu yang meninggi, naik begitu, maka tidak diperkenankan dia langsung kepada bersutra menggunakan apa? Garis. Bahkan dulu yang dimukilkan dari salaf, semangat mereka membuat sutra itu apa? Dengan menumpuk batu. Dengan apa? Menumpuk batu. Di batu ditumpuk itu sehingga apa? Meninggi. Jadi, tidak langsung kemudian membuat garis saja, tidak. Selama masih ada jalan di situ, bahwa sutra yang dia gunakan sesuatu yang meninggi, nah, maka itu yang dilakukan, meskipun dengan batu yang ditumpuk begitu. Kemudian ahibati fillah barakallahu fikum, tambahan saya terkait permasalahan sutra ini, yakni mengenai apabila seorang menjadi makmum, ya kemudian dia masbuk, maka ketika imam salam tentu dia mengqadha, ya mengganti apa yang kurang dari salatnya. Kemudian apabila ternyata orang yang ada di hadapannya dari sesama jamaah itu pergi, sehingga dia tidak ada sesuatu sutra di hadapannya, apa yang dia lakukan? Apakah dia maju atau mundur atau bergerak ke kanan ke kiri, ataukah dia diam? Perkara yang seperti ini, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ulama, ya, sepengetahuan kami, ya, tidak ada perbedaan mengenai kebolehan berjalan sedikit ke depan atau ke belakang, ke kanan atau ke kiri dalam rangka naam dia meniatkan mencari sutra. Ya, tidak ada perbedaan di kalangan mereka tentang kebolehannya. Berkata Al-Imam Malik rahimahullah, wala ba'sa an yanhaza alladhi yaqdi ba'da salami al-imam ila ma qarba minhu min al-asatin bayna yadayhi wa an yamini wa an yasarihi wa ila khalfihi يقهقر قليلا استتر بها إذا كان ذلك قريبا وإن بعد أقام ودرع البار جهده. Imam Malik rahimahullah mengatakan tidak mengapa seorang itu berjalan, ya, ketika dia mengqadha, yaitu menambah jumlah rakaat setelah salamnya imam, untuk dia berjalan, ya, kepada sesuatu yang dekat, dekat dengannya dari apa itu tiang-tiang yang ada di hadapannya atau sebelah kanannya atau sebelah kirinya atau ke belakangnya, dia mundur sedikit, ya, dia menjadikan sutra dengannya apabila hal-hal tadi itu dekat. Wa in ba'da, tapi jika jauh, aqama, ya, tetap berdiri di situ, tidak berjalan, wa dara'a al-marra juhda, ya, halangi, dia cegah orang yang lewat di hadapannya semampunya. Juga berkata Ibn Rushd rahimahullah, idza qama biqada'i ma fatahu min salatihi fa in kanat biqurbihi sariyah sara ilaiha وكانت سترة له في بقية صلاته وإن لم تكن بقربه سارية صلى كما هو. Apabila dia bangkit untuk menyempurnakan salat yang terluput darinya, jika di dekatnya ada tiang, dia berjalan kepadanya, yang menjadi sutra bagi dia untuk sisa salatnya tersebut. Tapi jika di dekatnya tidak ada tiang, dia sholat seperti itu, yaitu tidak berjalan kemanapun. Nah, maka ini menunjukkan apa? Mengenai kebolehannya seorang itu berjalan sedikit depan, belakang, kanan, kiri untuk mengambil sutra padanya. Yang kemudian menjadi perbedaan pendapat adalah mengenai barakallahu fikum, mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama, apakah dia mencari sutra ataukah dia tetap diam di tempatnya tersebut. Ya, jadi ini berbicara mengenai mana yang lebih utama. Kalau bolehnya, boleh. Kalau bolehnya apa? Boleh. Nah, terkait mana yang lebih utama, ini yang terjadi perbedaan pendapat. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya, beliau lebih memilih kepada yang lebih utama dia tidak maju ya, yang lebih utama dia tidak menyentuh. Ya, dia berpendapat tidak mengapa, tidak membatalkan sholat la yadurruhu insyaallah. Khutuwat yasirah hatta yamurra an-nas min wara'i la yadurruhu dzalika insyaallah. Tidak membahayakan sholatnya insyaallah, langkah-langkah yang ringan ya, sehingga manusia itu tidak lewat di hadapannya. Sehingga manusia itu kalau lewat di belakangnya tidak memantulkan dia yang demikian itu. Agar sholatnya tidak batal. Tetapi kata dia, in kana baqiya alaihi salatun qadha lakin kaunuhu yabqa fi makanihi wa yusalli fi makanihi alhamdulillah aula min at-taqaddum. Tapi ketika dia itu mengqadha salatnya, bahwa dia tetap di tempatnya tersebut, salat di tempatnya tersebut, segala puji bagi Allah, aula min at-taqaddum, itu lebih utama daripada dia maju. Nah, kalau bolehnya boleh. Tapi kata Syekh di sini yang lebih utama dia tidak maju. Dan juga dipatwakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan alladhi yadhhar li, ya, yang lebih nampak bagiku annahu la yushra', bahwa tidak disyariatkan untuk maju. Wa anna sahabata radhiyallahu anhum idza fatahum syai'un qadaw biduni an yattakhidhu sutra. Wasiya para sahabat radhiyallahu anhum apabila terluput dari mereka sesuatu dari salat, mereka mengqadanya dengan tanpa mereka mengambil sutra. Innahu lam yarid ittikhadhu sutra fi athna'i shalah. Tidak datang dalil untuk mencari sutra dalam posisi orang itu sedang di tengah-tengah salat. Wa innama tuttakhadhu sutra fi atau qabla al-bad'i fi shalah. Hanyalah disyariatkan dicari sutra itu sebelum memulai sholat. Nah, jadi ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia tidak teriwayatkan sama sekali dari sahabat bahwa ada riwayat mereka itu maju atau mundur ya ketika mereka mengqadha sholat mereka yang kurang. Artinya kalau pernah terjadi, saya apa? Ternukilkan kepada kita. Sebagaimana ternukilkan kepada kita bagaimana mereka sebelum mulai sholat mencari sutra. Ya, mana pernah kita bacakan apa-apa dari sebagian sahabat, ya, bagaimana mereka bersegera mencari tiang untuk mendapatkan sutra ketika apa datang waktu maghrib untuk sholat sunnah, dan bagaimana Ibnu Umar ketika tidak mendapatkan tiang menjadikan punggung seseorang untuk jadikan apa sutra, mengatakan dia katakan kepada sahabat tersebut, ya, saya jadikan punggungmu sebagai sutraku. Ini apa sebelum apa mulai sholat, ternukilkan bagaimana mereka mengamalkan syariat mencari sutra sebelum mulai sholat. Tapi tidak ternukil kepada kita ketika mereka mengqadha salat yang kurang, mereka maju mundur dan sebagainya, tidak ternukil. Sehingga dikatakan di sini oleh Syekh Ibnu Taimiyah, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum apabila ya terluput dari mereka sesuatu dari salat, mereka mengqadhanya tanpa mencari sutra. Demikian. Jadi wallahu a'lam bissawab, ta'ala ini yang rajih dalam masalah ini, bahwa yang lebih utama dia tidak maju. Nah, tetapi kalau ada yang maju, ada yang mundur, tidak mengapa. Tidak sampai kepada membatalkan sholat. Nah, sebagaimana tadi disebutkan oleh beliau juga, oleh Syekh Ibnu Baz juga tadi, dari Imam Malik, bahwa boleh. Boleh menunjukkan apa? Ya, tidak patah, boleh. Silahkan. Tapi ketika ditanya mana yang lebih utama, ya, yang lebih utama dia tetap di situ dengan hujjah tidak ternukil kepada kita ya sahabat ketika ada terluput dari sholat kemudian mencari sutra. Nah, ada ya, disyaratkan yang mencari sutra sebelum mulai sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah berikutnya adalah sutra itu persis di hadapan kita atau agak ke kanan atau agak ke kiri. Nah, ada sebuah pertanyaan ditujukan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Zakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi Zadil Ma'ad anna min as-sunnah fi ittikhadhi sutra للمصلي أنها لا تكون أمامه مباشرة بل تكون عن يمينه أو عن يساره. إمام ابن قيم رحمه الله menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad bahwa termasuk sunnah mengambil sutra. Orang yang salat itu mengambil sutra tidak persis di hadapannya, tetapi agak ke kanan atau agak ke kiri. فَنُرِيدُ تَوْضِيحَ ذَلِكَ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا. Kami meminta penjelasan untuk perkara tersebut. Jazakumullah khair. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab, yuridu Ibnu Qayyim rahimahullah annaka idza taqarrta sutratan fis salat fala tuqabiluha muqabalatan tammatan. Yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika kamu mengambil sutra di dalam sholat, jangan persis, secara persis menghadap kepadanya. Ij'alha an yaminik syai'an ma, aw an yasarik syai'an ma. Jadi jadikanlah sesuatu itu sebelah kananmu atau sebelah kirimu. Ya, kalau ini seorang itu apa? Taruhlah apa ini? Ada tongkat atau apa ini? Kita berdirinya agak ke kanannya atau agak ke kirinya, tidak persis di hadapan sesuatu tadi. Liwurudi hadithi bidzalik 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terdapat hadis yang menunjukkan yang demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan, "Lakin al-hadithul ladzi warada fi hadza layyin fihi syai'un min ad-dha'f." Tetapi hadis yang menyebutkan perkara tersebut, hadis yang lain, pada hadis tersebut terdapat kelemahan. Ya. Jadi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif yang menyebutkan bahwa kita kalau ambil sutra agak geser kanan, agak geser kiri. Wa zahirul adillah anna sutra takuna baina yadayil musalli tamama. Bahkan sebaliknya zahir dalil menunjukkan sutra itu persis di hadapan orang yang sholat. Nah, tetapi perhatikan kesimpulan dari Syekh. Wal amru fi hadza wasi'un. Urusannya dalam hal ini lapang. In samada ila ilaihi samdan fala bas. Jika dia itu berdiri persis di hadapannya, tidak mengapa. Wa in ja'alaha 'an yaminihi aw 'an yasarihi shay'an ma fala bas. Jika dia jadikan sesuatu itu agak ke kanannya atau agak ke kirinya juga tidak mengapa. Ya. Bahkan disebutkan bahwa para ulama mazhab menyebutkan demikian bahwa yang sunnah itu apa? Agak ke kanan atau ke kiri. Mengambil hadis tadi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi kesimpulannya ini, al-amru fihi wasi' tapa. Maksud kita sampaikan hal ini, terkadang seorang itu ada yakni tempat kosong, tetapi yang persis di hadapannya dari orang atau dari apa tidak ada. Adanya mungkin agak ke kanannya, agak ke kirinya, sehingga dia tidak sholat di situ. Menganggap nanti kalau di situ dia tidak dapat sutra sama sekali. Ya, ada orang duduk. Ya. Belakangnya itu bisa untuk apa? Sholat. Kanan kiri sudah ada orang. Ya. Dia meninggalkan tempat tersebut sehingga dia tertinggal dari rokaat dari apa shof yang depan, memilih apa di belakang. Padahal tidak mengapa di situ, bahwa sutra tadi agak ke kanan dia, orang tersebut apa agak ke kanan dia, agak ke kiri, tidak masalah. Bisa dia niatkan itu sebagai sutra dia. Nah, bisa dia niatkan sebagai sutra dia bahwa orang tersebut atau mungkin ya tiang atau mungkin apa itu tidak persis di hadapan dia, agak ke kanan dia atau ke kiri dia. Yang demikian kata Syekh la ba'sa, tidak mengapa. Ya, daripada seorang itu terluput daripada sok depan yang menganggap nanti di situ nggak ada sutrahnya, tidak demikian. Nah, ini fatwa tersebut dari Majmu' Fatawa wa Masail Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jilid yang ke-13. Nah, ini mungkin perkara-perkara yang perlu kita ketahui terkait masalah sutra. Dengan ini selesai pembahasan sutra, kita lanjut kepada permasalahan berikutnya. Atau sebelumnya, masih masalah sutra terakhir, ketiga, ini juga penting. Bahwa Al-Imam An-Nawawi menukil adanya kesepakatan ulama ya, yang disebutkan dalam syarah Sahih Muslim An-Nawawi bahwa ittafaqu ala annahu la yajuzu lahu al-mashyu ilayhi min mawdi'ihi liyaruddahu wa innama yadfa'uhu wa yarudduhu min mawqifihi لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه. Bahwa mereka yaitu para ulama sepakat tidak boleh bagi orang yang sholat berjalan maju dari tempatnya untuk menghalangi orang yang lewat di hadapannya. Untuk menghalangi orang yang lewat di hadapannya. Hanyalah yang disyariatkan itu apa? Dia menghalangi orang yang lewat di hadapannya dari posisinya, dari tempatnya itu. Jadi bukan dengan maju untuk menghalang, tetapi tetap dia menghalanginya min mauqifihi, dari tempatnya. Dia tetap di tempatnya, dia halangi. Karena mafsadat berjalan di dalam sholat itu lebih besar dari mafsadat lewatnya seseorang di hadapannya yang posisinya itu agak jauh dari dia. Yang namanya sambil maju berarti kan agak jauh. Ya? Orang yang lewat di depan kita yang kita harus selangkah maju menunjukkan posisi dia apa? Jauh. Kata Imam Nawawi rahimahullah, mafsadat kita berjalan untuk menghalangi tadi itu lebih besar ya, dari mafsadat bahwa orang yang posisinya agak jauh ini melewati kita. Wa innama ubiha lahu qadra ma tanaluhu yaduhu min mawqihi, hanya saja yang dibolehkan bagi dia seukuran apa yang bisa digapai oleh tangannya dari tempatnya. Jadi mungkin lagi duduk atau lagi berdiri atau orang ini dengan tangannya ini dia menghalangi. Ya, tidak salaman. Jadi dengan tangan. Walihada amara bil qurbi min sutratihi, oleh karena inilah kita diperintahkan untuk mendekat kepada sutra. Itu kita cukup hanya dengan tangan ini untuk menghalangi orang yang lewat antara kita dengan sutra kita. Wa innama yaruddu idza kana ba'idan minhu bil isyarah wat tasbih. Hanyalah cara menghalangi jika orang itu agak jauh dari kita dengan isyarat atau dengan tasbih. Subhanallah. Nah, atau dengan tasbih. Ini demikian. Jadi kalau dengan isyarat kita maju tangannya, Orang kalau melihat kan nggak jadi gitu ya. Kalau kita telah mencoba menghadangi, maka orang tersebut nggak jadi lewat. Atau dengan tasbih tadi. Subhanallah. Wakadzalika ittafaqu ala annahu idza marra la yaruddahu. Demikian juga ulama sepakat, kalau sudah terlanjur lewat, dia tidak mengembalikannya. Li'alla yasira mururan thaniya, agar tidak terjadi melewati yang kedua kalinya. Ya, kalau sudah lewat, satu. Tertarik ke sini, jadi dua. Dua kali melewati orang sholat. Ini apa yang tersebutkan dari Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Nah, baik, kita lanjutkan pada perkara berikutnya. Qala rahimahullah. Qala hafizahullah. Wa idza tabasatil qira'atu 'ala al-imam falil ma'mumi an yusmi'ahu lil qira'ah as-sahihah. Apabila tersamarkan bacaan atas imam, jadi imam punya lupa, dia tuh lupa atau salah di dalam membaca, falil ma'mum, maka bagi ma'mum an yusmi'ahu, untuk memperdengarkan kepada imam al-qira'ata as-sahihah, qira'ah yang benar. Jadi kalau imam itu lupa, imam itu salah, imam itu ragu dalam bacaan, apa yang dilakukan makmum? An yusmi'ahu al-qira'ata as-sahihah. Makmum memperdengarkan bacaan yang benar kepada imam. Dibenarkan. Makmum itu berbunyi membaca bacaan yang benar dari ayat Al-Qur'an. Jadi bukan membaca subhanallah. Ya. Kita menghasilkan imamnya salah itu bacaannya atau lupa itu. Makmum bukan subhanallah. Ya imam juga sudah tahu salah. Memang lupa di situ. Nah, makmum yang hafal surat tersebut, ayat tersebut, bacakan yang benar bagaimana gitu, agar si imam ingat, bukan dalam membaca subhanallah. Bagaimana kejadian apabila imam lupa, makmum pun tidak tahu, ya kan? Imam pun tidak hafal, makmum pun tidak hafal, ini bagaimana? Nah, dari beberapa fatwa ulama, fatwa lajnah dan yang sebagainya, terkumpul di situ ada tiga solusi. Ya, kalau sampai kita kedapatan jadi imam sebuah tempat, nah, terus kita lupa di tengah-tengah surat, ya, dan makmum pun tidak ada yang bisa membenarkan itu, apa yang kita lakukan? Ada tiga solusi. Yang pertama, bahwa kita membaca surat yang lain, ganti surat. Kita sudah coba, tidak tahu, ganti surat. Nah, yang kedua, yakni dia, kalau dia lupa satu ayat tersebut dan dia hafal ayat yang setelahnya dan seterusnya, dia hafal, maksudnya ingat gitu. Yang dia lupa hanya ayat tersebut. Ya, artinya misalnya satu surat ini, di tengah-tengah ini dia itu terjadi lupa, untuk langsung lompat melanjutkan dia bisa, tapi ayat tersebut dia lupa, mungkin apakah pakai fa atau pakai wa atau summa, dia ragu bingung lupa di situ. Tapi kalau setelahnya dia ingat, boleh bagi dia melompat. Jadi ayat yang dia lupai tersebut, yang dia itu bingung tadi lupa, dilewati, lanjut ayat setelahnya, lanjutkan. Itu bisa ya seperti itu. Ya kan? Itu kadang kita ya lupa yang ini saja, kalau setelahnya ingat, setelah ayat itu ingat. Tapi ayat di sini yang sedang dibaca ini dia lupa. Apa huwa atau fa atau summa atau apa begitu. Nah, maka boleh dia lompat. Dan lanjutkan. Nah, yang ketiga, boleh dia langsung rukuk. Ya, dia baca begitu sampai tengah-tengah surat lupa. Dia langsung rukuk, boleh. Kenapa? Karena toh dia sudah membaca apa? Sesuatu dari Al-Quran. Nah, ini tiga jalan atau solusi yang bisa dia tempuh ketika lupa dan makmum tidak ada yang bisa mengingatkan. Selanjutnya wa yubahu lil musalli lubsu tsaubi wa nahwi wa hamlu syai'in wa wad'uhu wa fathul bab. Boleh pula bagi orang yang salat ya mengenakan pakaian atau yang semisalnya. Ya, orang salat kemudian mungkin ada sesuatu dia pakaikan ya. Ternyata dingin gitu kan. Kemudian dia memakai jaket. Ya seperti ini secara boleh-boleh. Wa hamlu syai'in wa wad'uhu, menggendong sesuatu kemudian meletakkan. Fathul bab, membuka pintu. Wa qatlu hayyatin wa aqrab, membunuh ular, membunuh kalajengking dalam salat, itu boleh. Di anna Rasulullah SAW amara bi qatli al-aswadain fi shalah, al-hayya wal aqrab. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh dua yang hitam di dalam salat, yaitu ular dan kalajengking. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Shahihahu. Lakin la yanbaghi lahu an yukthira min al-af'al al-mubahah fi shalah illa li darurah. Tetapi meskipun hal-hal tadi itu boleh, tidak sepantasnya bagi dia memperbanyak perbuatan-perbuatan yang boleh tadi di dalam salat tanpa ada darurat. Boleh-boleh sambil gendong, sambil apa boleh. Tetapi apa, jangan perbanyak itu, dikit-dikit ya, sambil gendong. Kecuali ada darurat, kita mungkin anak, darurat dan sebagainya. Terkait pampers dulu pernah kita kaji ya. Fa'in aksara minha min ghairi darurah wa kanat mutawaliyatan ubtila fis shalah. Jika gerakan-gerakan tadi itu banyak dia kerjakan tanpa darurat dan itu berkesinambungan, bisa membatalkan sholat. Di antara dari mimma yunahi sholat wa yashghalu anha, karena itu bisa ya menafikan sholat dan menyibukkan dari sholat tersebut. Nah, intinya beberapa perkara tadi itu mubah boleh, tapi jangan perbanyak perbuatan tersebut tanpa ada yakni darurat. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.